Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di masjid ini, majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah azza wa jal. Ikhwani, kita telah menyelesaikan pada bab mawaqitus shalah, bab tentang waktu-waktu sholat, yang terakhir sholat isya dan sholat subuh. Telah kita jelaskan bahwa akhir dari waktu isya adalah pertengahan malam. Barakallahu fikum. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa isya itu berakhir pada waktu fajar. Nah, akan tetapi pendapat ini tidak didukung oleh pendapat yang kuat, tidak didukung oleh dalil yang sahih dan sharih, dan bahkan Nabi SAW sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab ini secara sharih, secara jelas menyebutkan waktu salatil isya ila nisfil lailil awsat, waktu salat isya sampai pada pertengahan malam. Sampai pada pertengahan malam. Sehingga oleh karena itu tidak sepantasnya bagi seseorang untuk mengakhirkan salat isya, la ikhtiyari wala dururi. Nah, sampai pada waktu fajar, karena itu sudah keluar dari waktu salat isya. Sekarang kita lanjutkan bab yang keempat dalam kitabus shalah. Fi syurutis shalah wa arkaniha wa adillatu dzalik wa hukmu tarikiha wa fihi masail. Tentang syarat-syarat salat, tentang syarat-syarat salat dan rukun-rukun salat. Nah, kalau rukun, kalau disebut itu rukun-rukun salat, yaitu mahiyatus shalah, sesuatu hal yang harus dan wajib di dalam ibadah sholat. Wa adillatu dzalik, dan dalil-dalil dari pembahasan-pembahasan tersebut. Wa hukmu tarikiha, dan hukum bagi orang yang meninggalkan syarat dan rukun-rukun dari sholat tersebut. Wa fihi masail, dan di dalam bab ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah al-mas'alatul ula fi adadis shalawatil maktubah. Fi adadis salawatil maktubah, tentang jumlah salat yang diwajibkan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang jumlah salat yang diwajibkan. Adadus salawatil maktubati khamsun. Jumlah salat yang diwajibkan ada lima dalam sehari semalam. Wahiya al-fajru wadzuhru wal asru wal maghrib wal isya. Lima waktu salat ini. Wa huwa mujma'un 'alaiha, dan lima waktu salat ini adalah lima waktu yang disepakati. Disepakati oleh umat Islam. Wa qad dalla 'ala dzalika hadits Thalha bin Ubaidillah anna 'arabiyan qala. Hal ini ditunjukkan berdasarkan hadis Talhah bin Ubaidillah, bahwasanya ada seorang Arabi, seorang Arab gunung, Arab Badui. Qala ya Rasulullah, madza farada alayya min madza farada Allahu alayya min as-salah. Seorang Arab Badui mengatakan kepada Nabi, bertanya, wahai Rasulullah, apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atasku terhadap dari ibadah salat. Qala khamsun khamsu salawatin fil yaumi wal laila al hadits. Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, 5 salat, 5 kali salat di dalam sehari dan semalam, al hadits. Wa hadithu Anas radhiyallahu anhu fi qissatir rajuli min ahli al-badiyah, dan juga hadis Anas radhiyallahu anhu tentang kisah seorang dari ahli al-badiyah, dari orang pelosok, dari penduduk pelosok Arab Badui. Wa qauluhu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan dia atau pertanyaan dia terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa za'ama rasuluka anna 'alaina 5 salawatin fi yawmina wa lailatina. Qala sallallahu alaihi wasallam, shadaq al hadith. Utusanmu wahai Rasul, utusanmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengutus beberapa orang sahabatnya ke beberapa tempat, bahkan sampai ke luar negeri, untuk mendakwahkan Islam atau untuk mengajarkan syariat Islam kepada penduduknya. Di antaranya adalah apa yang disebutkan di dalam hadis ini, bahwa ada seorang Arab Badui, seorang yang tinggal di pelosok yang jauh dari kota, bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, utusanmu menganggap bahwa atau mengatakan bahwa kami, wajib bagi kami untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, shadaq, betul dan benar apa yang disampaikan oleh utusan tersebut, al hadits. Maka dari sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, 6 tentang diwajibkannya sholat 5 waktu dalam sehari semalam merupakan perkara yang jelas, tidak ada keraguan padanya, dan didukung berdasarkan hadith-hadith yang sahih dan sharih, dan disepakati oleh umat Islam. Sehingga apabila ada seseorang yang mengingkari suatu hal yang daruri, yang sifatnya ini adalah daruri, suatu hal yang tidak boleh seseorang bodoh akan perkara ini, maka dia telah keluar dari keislaman. Andai kata ada orang yang mengatakan bahwa tidak wajib bagi saya untuk sholat subuh, bahwa yang diwajibkan kepada saya hanya 3 kali dalam sehari atau semalam, atau bahkan dia menambahkan bahwa diwajibkan terhadap saya 10 kali sehari dan semalam untuk melaksanakan sholat, maka sungguh ini adalah perkataan batil, dan dikhawatirkan pelakunya keluar dari keislaman. Karena perkara ini adalah sifatnya daruri, yang sifatnya harus dan pasti, ilmu daruri. Seperti seseorang, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menggambarkan di dalam syarah Thalathatil Usul, ilmu daruri ini gambarannya seperti orang mengetahui dan mengilmui api itu panas. Nah, andai kata ada orang yang mengatakan bahwa api itu dingin, barakallahu fikum, maka ini tidak pantas dan tidak boleh. Karena sifatnya itu daruri, harus api itu panas. Begitu pula dalam permasalahan ini, bahwa wajibnya sholat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Al-mas'alatu tsaniyah, 'ala man tajib. Pembahasan yang kedua, kepada siapakah sholat tersebut diwajibkan, sholat 5 waktu ini diwajibkan. Tajibu 'alal muslimil baligil 'aqili ghairal haidi ghairil haidi wan nufasai. Tajibu 'alal muslimil baligil 'aqili ghairal haidi wan nufasai. Diwajibkan, sholat 5 waktu ini diwajibkan kepada seorang muslim yang balig dan akil. Dia sampai pada usia balig, yang pertama dia itu muslim. Barakallahu fikum. Karena ibadah sholat dari seorang kafir itu tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-balig, walaupun nanti orang kafir dipertanyakan tentang ibadah-ibadah ini, alal qawlir rajih, menurut pendapat yang sahih, yang benar, yang dirajihkan oleh banyak dari ulama, bahwa orang kufar pun nanti di akhirat akan dipertanyakan tentang ibadah-ibadah yang diwajibkan terhadap kaum muslimin, seperti sholat, seperti zakat dan puasa. Barakallahu fikum. Sehingga hukumannya pun akan bertambah di atas kekufuran mereka. Kemudian yang kedua, al-balig. Dia adalah seorang yang balig. Seorang yang balig. Telah kita pelajari bahwa tanda bulugh itu ada tiga. Yang pertama, seseorang sampai pada usia 15 tahun bagi laki-laki. Barakallahu fikum. Bagi laki-laki, seseorang sampai pada usia 15 tahun. Kemudian yang kedua, tumbuhnya rambut di sekitar anahnya. Kemudian yang ketiga, adanya al-ihtilam. Dia mendapati ihtilam, mimpi. Barakallahu fikum. Ini bagi kaum pria. Sehingga apabila salah satu dari tiga tanda ini didapati olehnya, maka dia sudah sampai pada usia balig. Sehingga barakallahu fikum, syariat-syariat diwajibkan, syariat-syariat yang diwajibkan di dalam Islam ini diwajibkan terhadapnya, dan dia termasuk di antara al-mukallafun, orang-orang yang dibebani syariat Islam ini. Ghairul haid wan nufasa, tidak diwajibkan bagi seorang wanita yang haid. Adapun tanda barakallahu fikum balig bagi seorang wanita adalah al-haid. Dia mendapati al-haid. Kemudian yang ketiga, al-aqil. Al-aqil, dia seorang yang berakal. Sehingga sholat ini tidak diwajibkan bagi seorang yang gila, orang yang pikun, yang sudah hilang kewarasannya. Ghairul haidi wan nufasa, selain dari wanita yang haid, walaupun dia balig, aqil, muslimah, namun apabila dia mendapati haid wan nifas, maka sholat ini tidak diwajibkan bagi dia, dan bahkan juga barakallahu fikum, tidak diwajibkan bagi dia untuk mengqadanya. Beda dengan orang al-haruri, al-khawarij. Barakallahu fikum, pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mewajibkan qada, qada us-shalawat terhadap wanita yang haid dan nifas. Nah, sehingga ketika ada seseorang yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang permasalahan ini, apakah seorang wanita yang haid dan nifas itu mengqada salatnya? Barakallahu fikum. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Aharuriyatin anti?" Apakah engkau seorang haruri? Apakah engkau seorang haruri? Barakallahu fikum, seseorang yang bermadhab khawarij pada waktu itu. Karena pemahaman ini, pemahaman seperti ini merupakan ciri khas dari mereka. Sehingga ketika ada seseorang memahami pemahaman yang seperti ini, bahwa diwajibkan bagi wanita yang haid dan nifas untuk mengqada salatnya, nam barakallahu fikum, sehingga ketika ada orang yang memahami seperti ini, bisa dikira bahwa dia adalah seseorang yang haruri, seorang khawarij. Barakallahu fikum. Wayu'maru biha as-sabiyyu idza balagha sab'a sinina wa yudrabu 'alayha li 'ashrin. Dan diperintahkan untuk melaksanakannya dan diperintahkan anak kecil untuk melaksanakannya, yaitu melaksanakan ibadah sholat. Idza balagha sab'a sinin. Nah, ketika dia sampai pada usia 7 tahun, sudah dididik dan diajarkan tentang sholat ini. Wa yudrabu 'alaiha li'ashrin, dan dipukul apabila mereka meninggalkan sholat ini ketika dia sampai pada usia 10 tahun. Ini ajaran dan pendidikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak dalam perihal sholat. Li hadithin, apa yang disebutkan di atas tadi berdasarkan hadith, rufi'al qalamu an thalathatin, pena ini akan diangkat, terangkat dari 3 golongan. Pena yang mencatat catatan amalan dari setiap manusia diangkat dari 3 golongan. Kemudian disebutkan di antaranya adalah wa'anis sabiyyi hatta yahtalim, dari seorang anak kecil sampai dia ihtilam, sampai dia mendapati mimpi basah ihtilam. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati li sab'in, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika dia menginjak usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li ashrin, dan pukullah mereka atasnya ketika mereka meninggalkannya. Barakallahu fikum, ketika dia berusia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah antara mereka pada tempat pembaringan-pembaringan mereka, yaitu tempat tidur mereka dipisahkan. Barakallahu fikum. Karena hal ini adalah saddun lidzari'ah, dalam rangka untuk menutupi pintu-pintu yang bisa menjurus kepada kemungkaran. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dipisah tempat tidur mereka. Al-mas'alatu tsalitsah, pembahasan yang ketiga. Fi syurutiha, tentang syarat-syarat salat. Tentang syarat-syarat salat yang sangat berkaitan dengan sahnya ibadah salat. Kalau berbicara tentang syarat-syarat ibadah, itu adalah suatu hal yang wajib untuk ditunaikan sebelum melaksanakan ibadah tersebut. Hal-hal yang wajib untuk disiapkan sebelum mengerjakan ibadah tersebut. Maka di sini antum akan mendapati pada syarat-syarat sholat yang akan disebutkan di dalam bab ini, hal-hal yang harus dikerjakan dan disiapkan sebelum melaksanakan ibadah sholat. Wa syurutuha tis'atun. Syarat-syaratnya ada 9. Kalau ditanya mana dalil yang menyebutkan bahwa syarat-syarat sholat itu ada 9, syarat-syarat sholat itu adalah ada 9, maka jawabannya adalah at-tatabbu wal istiqra, yaitu para ulama membahas dan meneliti nas-nas baik dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang ibadah sholat, sehingga mereka menyimpulkan bahwa syarat-syarat sholat itu ada 9. Secara khusus tidak ada dan tidak pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan syarat-syarat sholat itu ada 9. Sama halnya dengan tentang pembagian tauhid menjadi 3, ar-rububiyah wal uluhiyah wal asma was sifat. Secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebutkan bahwa tauhid itu ada 3, yakni al-uluhiyah war rububiyah wal asma was sifat. Akan tetapi para ulama melakukan penelitian berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma', kesepakatan para ulama, sehingga mereka menyebutkan bahwa tauhid itu terbagi menjadi 3, sebagaimana halnya syarat-syarat sholat itu ada 9. Yang pertama adalah al-Islam. Fala tasihhu min kafirin libutlani amalihi. Yang pertama adalah al-Islam. Dia haruslah seorang yang muslim. Sehingga tidak sah sholat yang dilakukan oleh seorang yang kafir. Dikarenakan amalan dari setiap kafir itu dibatalkan. Tertolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dari seorang musyrik. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, La in asyrakta layahbatanna amaluka. Wala takunanna minal khasirin. Apabila engkau melakukan syirik, maka akan tertolak amalanmu dan engkau akan menjadi seorang yang merugi fid dunya wal akhirah. Walaupun orang kafir, seperti yang kita sampaikan tadi, akan dimintai pertanggungjawabannya akan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan terhadap kaum muslimin, mulai dari ibadah salat, zakat, saum dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian al-aql. Fala tasihhu min majnunin li'adami taklifihi. Yang kedua adalah al-aql. Dan bahkan syarat al-aql ini disyaratkan pada setiap ibadah kecuali zakat. Kecuali zakat. Barakallahu fikum. Kecuali az-zakah dan juga al-bulu, barakallahu fikum. Afwan, tentang yang tadi tentang zakat itu adalah al-bulu bukan al-aql. Al-aqlu fala tasihhu min majnun, sehingga tidak sah ibadah dari seseorang yang gila, seseorang yang hilang akalnya, li'adami taklifihi, dikarenakan dia tidak terbebani akan syariat Islam. Tidak terbebankan akan syariat Islam. Dalilnya apa? Dalil hadis yang sudah disebutkan di atas, rufi'al qalamu an salasa. Pena akan diangkat dari tiga golongan. Kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah anil majnun, dari seorang yang gila sampai dia sembuh dari kegilaannya. Kemudian yang ketiga al-bulugh, fala tajibu 'ala as-sabiyyi hatta yablugh, walakin yu'maru biha li sab'in wa yudrabu 'alayha li 'ashrin li hadits muru auladakum bis-salati li sab'in. Yang ketiga adalah al-bulugh sampai pada usia balig. Dalilnya apa? Hadits yang disebutkan tadi. Hadits yang disebutkan tadi. Barakallahu fikum. Fala tajibu 'ala as-sabiyyi hatta yablugh. Sehingga tidak diwajibkan bagi seorang anak kecil sampai dia balig. Tidak diwajibkan dari seorang anak kecil sampai dia balig. Barakallahu fikum. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa syarat al-bulugh ini tidak berlaku bagi az-zakah. Sehingga barakallahu fikum, apabila ada anak seorang, ada seorang yatim yang memiliki warisan yang sampai pada nisabnya, sampai pada nisabnya barakallahu fikum, maka bagi wakil atau kafalatul yatim, orang yang menangani anak-anak yatim tersebut, nam wajib untuk mengeluarkan zakat dari harta tersebut. Walakin yu'maru biha li sab'in, akan tetapi dia diperintahkan ketika dia sampai pada usia 7 tahun. Wa yudrabu 'alaiha li 'ashrin, dan dia dipukul ketika barakallahu fikum sampai usia 10 tahun sementara dia masih meninggalkannya. Li hadits muru auladakum bis-salati li sab'in wadribuhum 'alaiha li 'ashrin. Berdasarkan hadits yang sudah kita sampaikan tadi, perintahkan anak-anak kalian melaksanakan sholat ketika dia sampai pada usia 7 tahun, dan pukullah dia ketika dia meninggalkannya ketika dia berusia 10 tahun. Kemudian yang keempat, at-taharatu minal hadath minal hadathaini ma'al kudrah. suci dari dua hadas, hadas kecil dan hadas besar, ma'al kudroh, ma'al kudroh. Ketika dia mampu untuk bersuci dari dua hadas tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Ibni Umar, berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadith Ibnu Umar, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat tanpa kesucian. Tanpa suci dari hadat kecil dan hadat besar. Dan juga hadith yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawaddaa. Tidak diterima salat seseorang yang mengeluarkan hadat, baik hadat kecil ataupun hadat besar, sampai dia berwudu. Qala rajulun min Hadramaut, berkata seseorang dari negeri Hadramaut, dari Yaman, mal hadat ya Abu Hurairah, apa itu hadat wahai Abu Hurairah? Seorang rawi bertanya kepada Abu Hurairah, qala fusa'un wa durat. Fusa' wa durat, angin yang keluar dari dubur. Fusa' itu tanpa suara, durat itu yang mengeluarkan suara. Barakallahu fikum. Kenapa di sini Abu Hurairah menyebutkan, ketika ditanya, mal hadat ya Abu Hurairah, apa itu hadat? Kenapa di sini Abu Hurairah hanya mengkhususkan dua hadat ini? Karena dua hadat inilah yang sering terjadi terhadap seorang muslim al-mutawaddi yang sudah berwudu. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, apa yang disebutkan oleh Abu Hurairah di sini adalah dalam rangka untuk kita berhati-hati dan menjaga. Karena dua hadat inilah yang sering terjadi dan sering dirasakan, yaitu fusa' dan durat. Dan dua-dua ini adalah pembatal-pembatal wudu. Barakallahu fikum. Kemudian yang kelima, dukhulul waqti lis salatil muaqqatah, masuknya waktu di dalam salat-salat yang telah diwaktukan, yang telah ditetapkan waktunya, masuknya waktu dari salat-salat tersebut. Barakallahu fikum. Sudah kita jelaskan tentang mawaqitus shalah, mulai dari salat zuhur sampai dengan salat fajar. Di qaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat diwajibkan bagi kaum mukminin dengan waktu yang sudah ditentukan. Wali hadithi Jibril, hina amman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bis salawatil khams, thumma qala, ma baina hadainil waqtaini waqtun. Dan juga berdasarkan hadith Jibril, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertindak sebagai imam terhadap salat lima waktu, kemudian Nabi mengatakan, ma baina hadainil waqtaini waqtun, antara dua waktu ini terdapat satu waktu salat. Falatasihu shalah qabla dukhuli waqtiha. Sehingga apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa waktu-waktu salat itu sudah ditetapkan, maka falatasihu shalah qabla dukhuli waqtiha, sehingga tidak sah salat sebelum masuk waktunya. Wala ba'da khurujiha, wala ba'da khurujihi, dan juga tidak setelah keluarnya waktu tersebut. Illa li'udzrin, kecuali bagi orang yang mendapatkan uzur. Barakallahu fikum. Seperti nam tidur atau lupa atau hal-hal yang lainnya, sehingga dia tidak bisa melaksanakan sholat pada waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang keenam, sitrul aurah ma'al kudrah bisyai'in la yasiful basyarah, menutup aurat disertai dengan kemampuan. Barakallahu fikum. wajibnya menutup aurat di dalam sholat, barakallahu fikum, disyaratkan padanya adanya kemampuan untuk menutupinya. Bishay'in la yasiful basyarah, dengan sesuatu yang tidak mensifati kulit. Maksudnya tidak menggunakan kain yang transparan sehingga menampakkan balik dari kain tersebut, atau yang terlalu tipis sehingga menampakkan lekuk-lekuk tubuh dari pemakainya. Ini makna la yasiful basyarah, tidak mensifati kulit. Liqaulihi ta'ala, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, ambillah atau gunakanlah zinatakum, perhiasan kalian. Dijelaskan oleh para al-mufassirun bahwa makna zinah di sini adalah al-libas. Di antaranya adalah al-libas, pakaian. Inda kulli masjid. Ketika setiap berada di masjid atau ketika setiap melaksanakan sholat. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, hadits ini ikhwani fiddin, disebutkan di dalam sahih al-Imam Muslim rahimahullah bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini. Kanatil mar'atu faqala kanatil mar'atu tatufu bil bait wa hiya uryana. Dahulu wanita jahiliyah melakukan tawaf pada Ka'bah dalam keadaan dia uryana, dalam keadaan dia telanjang. Tentunya ini kejadian ini sebelum Fathu Makkah. Sehingga turunlah ayat, fanazalat hadhil ayah khudhu zinatakum inda kulli masjid. Gunakanlah atau ambillah pakaian kalian ketika setiap di masjid, ketika setiap melaksanakan ibadah, baik itu sholat ataupun tawaf. Barakallahu fikum. Pembahasan tentang sitrul aurah, nam, adalah pembahasan sitrul aurah di dalam sholat, pembahasan yang harus dipisahkan dengan pembahasan sitrul aurah menutup aurat di luar sholat. Karena barakallahu fikum, ada aurat-aurat yang ketika di luar sholat diwajibkan untuk ditutup. Di luar sholat diwajibkan untuk ditutup. Namun bagi wanita yang mana dia melaksanakan sholat sendiri di dalam rumahnya, dia tidak diwajibkan untuk menutup bagian-bagian tersebut. Di antaranya adalah al-wajhu wal-kaffan. Al-wajhu wal-kaffan, wajah dan dua telapak tangan. Padahal ketika di luar sholat, nam, dia diwajibkan untuk menutupinya. Karena al-mar'atu aurah, karena wanita itu adalah aurah, aurat. Kemudian juga ada beberapa hal yang mana, atau diantaranya contohnya juga bagi kaum pria, bahwa aurat dia di luar sholat adalah mabaina surrah wa rukba, antara pusar sampai dengan lutut. Namun ketika sholat, bagi orang yang mampu diwajibkan bagi dia untuk menutupi pundaknya. Diwajibkan bagi dia untuk menutupi pundaknya. Barakallahu fikum, bagi yang memiliki kemampuan, barakallahu fikum, untuk menutupinya. Sehingga pembahasan sitrul aurah di dalam sholat itu berbeda dengan pembahasan sitrul aurah di luar sholat. Kecuali seorang wanita yang melaksanakan ibadah sholat di tempat umum, di masjid, yang dilihat oleh ajnabi, laki-laki yang bukan mahramnya, maka diwajibkan bagi dia untuk menutupi dari seluruh tubuhnya. Sehingga berkata Syekhul Islam di dalam kitabnya Faslun fil libas fis shalah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wa fis salati nau'un tsalits, di dalam salat itu ada jenis yang ketiga. Fa innal mar'ah law shallat wahdaha kanat mahmuratun bil ikhtimar. Karena seorang wanita apabila dia salat dengan sendirinya, salat sendiri, dia diperintahkan untuk menggunakan, kalau dalam bahasa kitanya, mukena. Bil ikhtimar, menggunakan khimar, menggunakan penutup kepala. Wa fi ghairi shalah yajuzu laha kasfu ra'siha fi baitiha. Dan selain atau di luar waktu salat, diperbolehkan bagi dia untuk menampakkan kepalanya ketika dia berada di rumahnya. Dan di dalam rumahnya tidak ada lelaki yang bukan mahramnya. Fa akhzu zina fi sholati li haqqillah. Maka menggunakan pakaian, akhzu zina, berhias dengan menggunakan pakaian di dalam sholat ini adalah dalam rangka untuk menunaikan hak Allah. Fa laisa li ahadin an yatufa bil bait uryanan walau kana wahdah bil laili. Sehingga tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk bertawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang, walaupun dia sendiri pada malam hari. Wala yusalli uryanan walau kana wahdah. Dan juga tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat, walaupun dia sendiri, nam pada malam hari ataupun siang hari. Fa'ulima anna akhzazina fis sholah lam yakun litahtajiba anin nas. Maka hal ini, dari ini diketahui bahwa menggunakan zinah, menggunakan pakaian di dalam sholat, barakallahu fikum, bukan dalam rangka untuk berhijab dari orang, bukan dalam rangka untuk berhijab dari orang lain. Fahadha nau'un wa hadha nau'un, sehingga harus dipisahkan pembahasannya, barakallahu fikum. Ada beberapa aurat yang diwajibkan di dalam sholat namun tidak diwajibkan di luar sholat. Ada beberapa aurat yang diperbolehkan untuk dinampakkan di luar sholat namun diwajibkan ketika melaksanakan sholat, barakallahu fikum. Wahina idzin faqad yasturul musalli fi shalah ma yajuzu ibda'uhu fi ghairi shalah. Maka dari itu seseorang musalli yang melaksanakan sholat, kadang dia menutup bagian yang diperbolehkan untuk ditampakkan ketika di luar sholat, atau dia menampakkan suatu hal, atau dia menampakkan bagian ketika dia sholat yang mana dia tutup ketika di luar sholat. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. InsyaAllah akan kita lanjutkan penjelasan tentang sitrul aurah pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.